cerita kita. Saat semua perjalanan apa adanya, meski hatiku terus berkata tidak, namun inilah jalan hidup kita. Selamat jalan sayang, semoga kau bahagia. Bersamamu memainkan gitar dan ku bernyanyi untukmu. Ku peluk tubuhmu dan ku pun cium keningmu. Rasakan masa indah saat bersamamu. Jalan sayang, semoga kau bahagia. Hidup dengan dirinya selamanya. Dan jangan kau lupakan lagu-lagu kenangan yang kan selalu ku simpan dalam jiwa. Saat semua perjalanan.